Pernahkah kau terluka tanpa makna dan seakan mengikuti garis yang tak jelas? Pernahkah kau ragukan adil Tuhan dan seakan merasa bahwa takdir yang salah? Hingga tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu dalam sederhana kisahku yang bercerita. Sebagai pagi, hingga kau hadir sebagai pagi. Ini bukan hanya soal cinta, ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan. Layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya. Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja. Di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?